Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudaraku hadirin, kaum muslimin yang saya muliakan, pertama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang pada kesempatan ini kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Karena masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk mendapat syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian tidak lupa kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada seluruh pihak yang memudahkan terselenggaranya majelis ini. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Seorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Yakni ini salah satu bentuk upaya untuk kita melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapkan doa jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini sebenarnya waktunya mungkin kurang pas ya. Sudah capek, sudah ngantuk ya. Atau enggak? Nah. Oh enggak? Oh gitu ya. Saya khawatir nih mengantuk ini. Jadi wajah-wajah mengantuk, tapi insyaallah tidak, insyaallah. Maka saya tanya dulu nih. Insyaallah taala kita akan membahas sebuah masalah, sebuah tema yang mungkin saya tidak bisa menyampaikan sesuai dengan porsinya. Namun semoga sedikit yang akan kita sampaikan ini bermanfaat. Ya. Kalau ada orang yang ditanya, ya, saya ditanya, Anda ditanya, ya, apa yang akan kita lakukan besok hari? Ada yang tahu tidak? Hah? Tidak ada. Yang ada hanya rencana saja, kan demikian ya? Kita hanya merencanakan. Tapi kepastiannya kita berbuat apa besok, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita dapatkan, tidak ada yang tahu. Ya. Termasuk juga kalau ditanya umurnya sampai berapa? Sampai berapa tahun, Mas? Oh, enggak tahu. Ya. Enggak mungkin ada yang tahu. Ya. Saya tidak tahu, Anda tidak tahu. Memang ini termasuk kunci gaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan ilmunya. Hanya Allah saja yang tahu. Bisa dibaca dalam surat Luqman. Surat apa? Luqman, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah jalla wa ala berfirman, Inna Allaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'indahu 'ilmus sa'ah, hanya di sisi Allah saja ilmu tentang hari kiamat. Nomor satu, hari kiamat hanya Allah saja yang siapa yang tahu. Wa yunazzilul ghaiz, Dan yang menurunkan hujan, yang tahu kapan hujan, di mana hujan, hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah saja yang tahu tentang apa yang ada dalam rahim. Yang ada di rahim itu hanya Allah saja yang tahu. Apakah janin akan berkembang atau tidak, akan sempurna atau tidak, ya akan terus sampai lahir atau keguguran. Jadi bukan hanya sekedar laki-laki atau apa? Perempuan, ya. Itu kan USG sekarang bisa ketahuan laki dan perempuan. Tunggu dulu. Ya, itu ketahuannya kapan? Kalau sudah umur 4 bulan lebih, baru dokter bisa memperkirakan dengan alat itu. Itu pun belum tentu apa? Benar. Ya. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah saja yang tahu tentang apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, dan tidak ada orang yang mengerti apa yang akan dilakukan besok hari, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada orang yang mengerti di negeri mana dia akan mati, tidak ngerti. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, betul-betul hanya Allah saja yang tahu perkara ini, hari kiamat, ya. Apa yang ada dalam rahim dan seterusnya yang disebutkan dalam ayat Luqman, ya, ayat yang terakhir dari surat ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Artinya, ya, kita ini betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Butuh pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya punya rencana besok apa yang akan kita lakukan. Mungkin di antara ya teman-teman adik-adik ini ada yang baru datang ke sini, ya, punya cita-cita, punya harapan, ya. Terkadang cita-cita itu melampaui ajal kita, ya. Kita punya cita-cita 20 tahun yang akan datang, ternyata ajal kita hanya sampai berapa? 10 tahun yang akan datang. Iya, tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok hari. Artinya, ya, kita betul-betul butuh kepada Allah. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita apa, usahakan, ya, termasuk apa yang Anda lakukan di tempat ini, di perusahaan ini, ya, untuk beramal, untuk berbuat semaksimal mungkin, ya, untuk bisa bermanfaat untuk diri, keluarga, ya, masyarakat, bangsa, negara, bermanfaat untuk agama yang mulia ini. Ya, ini rencana-rencana kita agar kita bisa menjadi anfa'un nas, orang yang paling bermanfaat. Tetapi untuk menuju ke arah situ, kita tidak mungkin bisa kalau tidak dijaga oleh siapa? Allah, tidak bisa. Siapapun Anda, apapun kondisi Anda, Anda pintar bagaimanapun, cerdas bagaimanapun, hebat seperti apapun, kalau tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin akan terwujud kebaikan yang kita harapkan, cita-cita yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan. Nah, hadirin kaum muslimin yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Belum masuk tema ini ya. Sudah masuk ini. Sudah masuk. Lanjutkan lagi. Ada sebuah kisah barangkali ya kita akan sebutkan di sini. Kisah seorang sahabat yang bernama Safinah. Safinah itu laki-laki walaupun ya Safinah. Kalau orang Indonesia biasanya kalau ada nahnya itu apa? Perempuan. Ini bukan Safinah ya. Termasuk juga sahabat Nabi ada yang namanya Salamah. Salamah Ibnul Aqwa. Ini sahabat yang kencang sekali jalannya. Bahkan kuda saja kalah. Ini luar biasa sahabat ini. Salamah seorang sahabat. Safinah juga seorang sahabat. Nah, Safinah ini adalah maulanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibebaskan oleh Nabi. Dulu budak, dibebaskan. Ya, maka menjadi maulanya Nabi alaihi salatu wassalam. Maula yakni orang yang dibebaskan ya dari perbudakan. Itu namanya maula. Ya. Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, sahabat Safinah ini ya terus berusaha untuk ya menempuh jalan-jalan kebaikan, demikian para sahabat. Ada sebuah kejadian menimpa sahabat Safinah ini. Pernah suatu saat melakukan perjalanan panjang bersama dengan para sahabat yang lain di dalam perjalanan jihad fisabilillah. Di tengah padang pasir tersesat ini Safinah, tersesat. Tersesat jauh, tertinggal dari pasukan di tengah padang pasir. Orang kalau sudah tersesat di padang pasir susah sudah. Tidak tahu utara, selatan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, mana arah, tidak ngerti. Kemana pasukan, tidak tahu. Ya. Safinah hanya bisa beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, sudah. Ketika suatu saat beliau sholat, ya, tiba-tiba terdengar suara singa. Ya, menakutkan ya, singa. Atau harimau. Ya, asad, singa. Suara itu semakin lama semakin mendekat. Mengaum, mendekat, mendekat. Dan ini kisah-kisah yang sesungguhnya. Ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ya, mendekat ini singa. Seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang mencintai Rasul alaihi salatu wasalam, seorang yang berusaha menetapi syariat Allah, agama yang mulia ini, melaksanakan kewajiban-kewajiban, sholat dan seterusnya, ya, tidak mungkin akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata singa ini mendekat bukan untuk memakan, bukan untuk memangsa. Tahu apa yang dilakukan oleh singa ini? Tiba-tiba ekornya dinaikkan ke atas seakan-akan melambai, ayo ikut saya. Ya. Betul, berjalan ini singa, diikuti oleh Safinah, diantarkan sampai pasukan. Kembali bergabung dengan pasukannya. Iya. Apa kaitannya dengan apa yang saya sebutkan tadi, yang pertama dengan yang kedua? Ya. Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kelemahan, membutuhkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah banyak contoh orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk para sahabat ini. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang perlu kita tanyakan. Kenapa mereka dijaga? Dan waktu yang jauh sebelumnya, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, kita juga dapatkan contoh orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap malam Jumat atau hari Jumat, kita disyariatkan, disunahkan baca surat apa? Al-Kahfi. Ya, setiap hari Jumat atau malam Jumat, ya, itu dibaca, dirutinkan setiap malam Jumat atau hari Jumat. Di situ ada sebuah kisah. Kenapa dikatakan surat Al-Kahfi? Karena di situ ada kisah Ashabul Kahfi. Tujuh orang pemuda yang mereka berusaha taat kepada Allah, yang mereka berusaha untuk tunduk kepada Allah, ya. Namun masyarakatnya rusak. Masyarakatnya memaksa mereka untuk menjual agamanya. Masyarakat mereka memaksa untuk murtad dari agama yang mulia itu, agama Islam yakni. Ya, karena seluruh para nabi, para rasul agamanya sama, Islam, dengan makna tunduk berserah diri kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Di saat itu mereka ya, berusaha untuk menyelamatkan diri mereka, menjaga agama mereka, menempuh sebab-sebabnya. Mereka pun pergi, kemudian bersembunyi di sebuah goa agar bisa terjaga agamanya. Ya, kalau memang perlu keluar, makan, cari makan, seperti itu. Intinya bagaimana agar terselamatkan agama, karena ini modal yang paling besar. Ya, kalau seorang rusak agamanya, bukan hanya dunianya saja yang rusak, dunia dan akhirat rusak. Ya. Tetapi rencana mereka yang mungkin hanya tidur sehari, bangun sehari, bangun, ternyata di luar yang mereka sangka. Coba nanti dibaca dalam surat Al-Kahfi. Berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. Ya, 309 tahun. Dan ini adalah karomah. Dan karomah ini sebagai salah satu perantara mereka diselamatkan dari sekian banyak kesusahan, kesusahan hidup, ujian-ujian. Mereka tidur 309 tahun. Dan bukan hanya sekedar tidur saja, dijaga oleh Allah. Ini yang hebat, menakjubkan, mengagumkan. Betul-betul dijaga oleh Allah. Bukankah kita menginginkan penjagaan Allah? Dijaga mereka itu. Ya, orang kalau tidur 309 tahun posisi menghadap ke atas terus, kira-kira apa yang akan terjadi? Rusak ini badannya. Kalau orang belajar kesehatan itu ada penyakit namanya decubitus, ya. Kulit itu membusuk, ya. Karena apa? Lembab. Mereka dijaga oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan mata mereka tidak merem terus. Tahu merem ya? Ya. Menutup matanya. Orang kalau menutup matanya terus juga ya, bisa kering, bisa rusak. Ternyata mereka berkedip-kedip dalam hidupnya, dalam tidurnya itu. Ya. Sampai kalau ada orang yang melihat, disebut dalam Al-Quran, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَوَى وَهُمْ رُكُودٌ, dan kalian kalau melihat mereka itu, mereka seakan-akan aikhodon, bangun, padahal mereka sedang tidur. Kedip, kedip, melek, merem, itu. Ya. Orang yang melihat itu, menyangka mereka bangun, padahal mereka tidur. Dan itu selama 309 tahun. Dan ketika mereka bangun, saling bertanya, ini berapa lama kita tidur? Ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan setengah hari, mereka sendiri bingung. Ya. Kenapa mereka mengatakan sehari atau dua hari? Karena mereka tidak merasakan ada perubahan apapun. Kuku tetap biasa. Kalau 309 tahun kuku jadi seberapa panjangnya? Tidak menjadi panjang. Rambut juga biasa. Ya. Pernah tidur satu bulan mas? Ya, satu bulan saja, tidak usah lama-lama. Kuku akan panjang, rambut akan panjang. Ya, ini juga, ini saya juga belum cukur ini. Ya. Baik. Begitu, jadi mereka bangun itu posisinya tidak ada perubahan apapun. Ya ini di dalam gua itu tidak ada perubahan. Baru mereka sadar setelah keluar nanti. Di dalam itu tidak ada perubahan. Tangan biasa, rambut biasa, wajah temannya biasa. 309 tahun, kalau betul-betul tidak dijaga oleh Allah, bangun kaget semua, keriput. Ya. Yang satu keriput, yang satu sudah putih rambutnya. Loh, kamu siapa? Tidak seperti itu, semuanya utuh, tidak ada perubahan. Hanya saja mereka tiba-tiba lapar, yang sangat lapar. Ya, 309 tahun. Iya kan? Dijaga oleh Allah. Ya. Nah, inilah awal mereka kemudian tahu hakikat apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar, ingin mencari makanan yang paling enaknya. Ya. Uang mereka ini sudah tidak berlaku. Uang mereka ini sudah, orang sudah heran, ini orang mana? Ya. Kemudian terbongkarlah hakikat yang terjadi pada diri mereka. Yang ingin kita ambil di sini, ya, betapa butuhnya kita penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Kita ini butuh penjagaan. Kalau kita punya keluarga, kita butuh keluarga kita dijaga. Kita punya anak-anak juga, kita butuh anak-anak kita dijaga. Dunia kita, kita mengharapkan penjagaan dari Allah. Akhirat kita juga butuh penjagaan dari Allah Azza wa Jal. Penjagaan demi penjagaan itu kita butuhkan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Iya. Itu sebagai mukaddimah, pembukaan yang ingin saya sampaikan. Ya. Kita berharap penjagaan Allah. Lalu apa syarat agar kita mendapat penjagaan Allah? Ini yang paling penting. Syaratnya adalah kita menjaga batasan-batasannya Allah. Itu syarat. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda mewasiatkan untuk kita sebagai umat beliau. Rasul mengatakan, ihfadzillaha yahfadzka, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Yang dimaksud menjaga Allah tentunya bukan menjaga Allah dalam arti Allah butuh kita, tidak. Allah tidak butuh penjagaan. Tetapi yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasannya. Allah punya batasan-batasan yang kita tidak boleh melanggarnya. Ya, punya batasan-batasan. Ada yang halal, ada yang haram, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya. Kewajiban yang paling agung adalah kewajiban kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini kewajiban yang paling agung. Dengan lisan kita mengucapkan La ilaha illallah, hati kita meyakini Allah saja satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah saja zat yang berhak kita bertawakal kepadanya. Ya. Dan kita buktikan dalam kehidupan kita. Ya. Dimanapun Anda berada, ya. Di sini, ya. Di tengah ini, tengah hutan ya. Ya, tengah hutan ya. Saya juga kaget. Saya sampai tengah hutan juga ini. Ada apa beruk macam-macam itu, saya kaget ini. Ya. Ya itulah. Cuman bedanya kalau kita ini diperintahkan untuk menjaga batasan-batasan Allah. Kalau mereka itu ya, tidak punya akal. Ya. Kita punya akal. Kalau kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan menjaga. Itu batasan. Ibadah sholat 5 waktu. Walaupun kita ya dalam dunia kerja, ibadah kita melakukan sholat 5 waktu tidak mengganggu pekerjaan kita. Bahkan semakin menjadikan seorang itu bersemangat, menjadikan seorang semakin disiplin, menjadikan seorang mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak mengganggu kita. Ya, pernah saya mendengar ada orang yang diminta disuruh sholat, kamu mau sholat dulu. Nanti, kalau bahasa Jawanya engko ngenteni duitnya sakmene. Nanti kalau duitnya sudah segini. Sampai matinya tidak sholat. Menyedihkan kondisinya. Sholat itu tidak mengganggu. Allah pilihkan waktu-waktu yang ya baik, tepat. Apa ada orang subuh-subuh sudah kerja? Secara umum tidak. Bangun tidur itu ya, seorang akan ya, diperintahkan Allah untuk melakukan sholat subuh. Kita sebutkan sholat subuh saja dulu. Sholat subuh ini termasuk batasan Allah yang harus dijaga. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Hafidhu ala salawat wassalatil wusta. Hafidhu, jagalah sholat-sholat kalian. Ini Allah yang memerintahkan, jagalah sholat-sholat kalian, wassalatil wusta, dan termasuk juga sholat asar. Kita bangun pagi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang mendengar adzan bangun pagi kemudian berwudu, ya, kemudian dia sholat. Setiap orang kalau tidur malam itu ada syaitan yang membuat ikatan di tengkuk kita. Ada ikatan-ikatan syaitan. Ini kabar dari Nabi alaihi salatu wasalam, berita gaib. Kita enggak tahu, kewajiban kita hanya mengimani. Begitu ya. Nabi mengatakan demikian. Setiap orang yang tidur itu ada syaitan yang membuat ikatan-ikatan, 3 ikatan pada tengkuknya. Dan masing-masing tengkuk itu atau ikatan itu ya dikatakan alaika lailun tawilun farqut, malam masih panjang, tidur terus kamu. Kita rasakan kan kalau bangun masih panjang. Ya. Terus lanjut. Sudah adzan nanti nunggu qomat. Ya. Sudah qomat nanti imamnya sholatnya apa? Masih panjang. Akhirnya bangunnya kapan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau seorang bangun, berwudu, sholat, ini ikatan-ikatan ini lepas semuanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ya, kalau ikatan-ikatan itu semuanya lepas, ya fa asbaha nasyital qalbi thayyiban nafs. Ketika bangun pagi dia akan mendapatkan thayyiban nafs, hatinya itu baik, jiwanya baik. Nasyiton, semangat ya. Hatinya lapang dan semangat. Ini diantara keutamaannya. Orang akan mendapatkan semangat hidup, semangat berbuat, semangat berbuat baik, semangat berkarya, semangat beribadah. Bangun pagi dalam keadaan thayyiban nafas, jiwanya baik ya. Nasyiton thayyiban nafas, semangat. Belum lagi apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan jaminannya Allah, penjagaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi keutamanya banyak. Ya. Mungkin barangkali di antara yang hadir di sini, ya, sendiri di sini, jauh dari keluarga dan seterusnya. Yang di rumah pun mengharapkan yang di sana mendapatkan penjagaan dari Allah. Dan ini di antara penjagaan Allah adalah seorang menjaga batasan Allah, melakukan sholat subuh. Dan keutamaannya dari sisi duniawi pun ada. Ya, diberi semangat, ya, hati yang lapang. Kalau pikiran jernih, hati lapang, segala sesuatu enak, mudah. Ya, insya Allah ta'ala. Ya. Nah, dari situ kemudian kita masuk kepada sebuah permasalahan. Ini di antara problema, ya, yang dihadapi oleh kita semuanya di zaman ini. Zaman modern. Zaman perkembangan yang luar biasa, yang mungkin orang yang hidup beberapa puluh tahun yang lalu, saya pun tidak pernah menyangka ada yang seperti ini. Nah, dunia dalam genggaman. Ya, media sosial. Ya, ini ya, sebuah tantangan tersendiri. Kita tidak mengatakan media sosial itu apa namanya semuanya jelek, tidak. Kita tidak mengatakan media sosial itu tidak ada manfaatnya, tidak juga. Ya. Makanya kita harus memberikan sikap yang tepat, sikap yang bijak, menilai segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. Iya. Media sosial apa sih ya? Jangan-jangan ini salah persepsi. Apa media sosial? Apa sih media sosial? Apa sih media sosial apa itu? Sambil minum. Ya. Ngomong terus nak minum bahaya. Apa media sosial? Hah? Wah, masih para pemuda ini, wah, insya Allah banyak ide-ide. Apa media sosial? HP. HP, HP mati atau HP jadul. Ya, mungkin kalau kita apa namanya, ya, saya bukan ahli bahasa yang atau KBBI yang bisa menjelaskan makna secara bahasa, tapi kurang lebih yang namanya media sebuah sarana yang dia bisa berinteraksi dengan apa? Ya, masyarakat luas. Ya, melalui jaringan ini tadi, internet. Ya. Kalau dulu untuk berhubungan tidak pakai itu, nah, sekarang bisa pakai itu. Ada Facebook, ya. Ada Twitter, ya. Ada Telegram, ada WhatsApp, ada, ya, atau mungkin termasuk website-website itu. Ya. Apakah itu blog atau yang lain? Ini gambaran seperti itu. Di mana seorang itu bisa menuangkan pikirannya, bisa menyebarkan pikirannya kemana saja dengan bebas. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa membaca apa yang kita tuliskan, pendapat yang kita sampaikan. Di satu sisi, kita bisa membuat ruang publik yang sangat luas. Namun di sisi yang lain, kita juga bisa membuat ruang-ruang kecil. Ya. Yang seorang itu mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan. Ruang kecil, sehingga kita bisa berbuat apa saja. Artinya ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang saya cintai, ada tantangan di hadapan kita ini. Di satu sisi ini adalah teknologi yang kita bisa mengambil manfaat darinya. Tetapi ingat, di situ ada batasan-batasan Allah yang kita harus jaga. Jangan sampai batasan-batasan Allah itu kita langgar, sehingga menjadikan kita tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. HP tidak salah. Ya. Android tidak salah. Ya. Kita bisa mengambil manfaat. Ya. Mungkin ya, suatu saat kita ya, ingin, sebagai contoh manfaat, ya, saya ingin mengolah sampah bagaimana ya? Ya. Masalah sampah ini luar biasa, rumit. Di lingkungan masyarakat, nah, browsing. Bagaimana cara pengelolaan apa? Sampah. Oh, ternyata banyak pilihan. Ini mana yang tepat? Nah, kemudian, ah ini, ilmu ini. Coba kita terapkan. Manfaat atau bukan itu? Itu manfaat. Ya. Kemudian, ya, untuk jualan. Ya. Jualan juga bisa. Ya. Nawarkan rumah gak laku-laku. Ya. Ah, cobalah ini saya tawarkan. Ya. Melalui grup WhatsApp. Ya. Sekarang grup bisa sampai 200 berapa? Ya. Apalagi kalau kemudian dibuat, nah, pokoknya banyak itu. Atau Telegram secara luas. Ya. Membernya banyak. Ditawarkan rumah atau tanah. Set. Ya. Hanya mecet. Dip. Itu ya. Tahu-tahu langsung banyak pesanan masuk. Saya beli sampai bingung. Kemarin saya tawar-tawarkan enggak ada, sekarang 1000 orang nanyakan. Muat lagi. Ya. Tapi intinya manfaat itu. Nyatanya dia berjualan, ya. Menjual barangnya atau ingin mendapatkan barang. Ya, butuh mobil, butuh motor, cari ada. Ya. Jual beli online juga ada, bisa diambil manfaatnya. Ya. Jadi kita katakan manfaat ada. Kita tidak mengatakan tidak manfaat. Kita juga tidak mengatakan ya semuanya jelek. Tidak. Kita harus bijak dalam masalah ini. Intinya ini teknologi yang kita bisa mengambil manfaatnya. Iya. Bahkan dengan itu kita bisa bersilaturahim. Ya. Yang dulu telpon mahal, ya sekarang lebih apa? Murah. Ya. Telepon ibu, bagaimana kabarnya ibu? Bakti kepada orang tua ini adalah bentuk amalan soleh yang besar. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu berada pada ridhonya kedua orang tua. Walaupun kita jauh dari orang tua, kita bisa berbakti. Jangan lupakan amalan ini. Kita ini butuh penjagaan Allah. Maka jagalah batasan-batasan Allah. Di antaranya kewajiban kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini bisa saran ini digunakan. Ya. Bagaimana bu kabarnya? Ya. Ya. Dan seterusnya. Kalau cerita seperti ini banyak. Namun di situ ada batasan-batasan yang kita harus berhati-hati. Nah ini yang akan menjadi pembahasan kita. Hendaknya masing-masing kita menjaga diri. Kita ini tidak mengerti seberapa umur kita. Tidak mengerti kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bermuamalah atau kita berinteraksi dengan media sosial ini, hendaknya kita betul-betul menjaga batasan-batasan Allah. Jangan sampai kita melanggarnya. Karena di situ ada bahaya-bahaya. Kita sebutkan di antara bahaya-bahaya itu. Di antara bahaya yang mungkin paling nampak, ya, yang insya Allah semuanya sepakat, ya. Ini medsos itu bisa menjadikan waktu kita habis, ya atau tidak? Habis-bis. Nggak terasa. Ya. Ya. Kalau kita duduk di hadapan orang tua, mau ngobrol, kan ini bentuk birrul walidain sebenarnya. Ya, ngobrol dengan ibu kita, dengan bapak kita, ya, memberikan paling 10 menit kita sudah tidak tahan. Maksudnya kok lama banget ya 10 menit, ya setengah jam. Padahal pahalanya jelas itu. Ya. Tapi kalau sudah ini mijet ya HP, kan, ya. Bisa sampai 1 jam lebih, 2 jam lebih, wah sudah jangan ditanya. Nah, ya, tahu-tahu jam 2 malam, ya. Lu jam 3 malam. Padahal besok kita punya aktivitas. Ya. Besok kita punya aktivitas. Ya. Siapapun kalau waktunya habis seperti itu, jelas dia rugi. Rugi yang pertama, waktunya itu habis. Allah memberikan waktu untuk kita ini, ya untuk kita, ya hidupkan dengan amalan-amalan kebaikan. Ya. Coba kita perhatikan betapa ruginya kita dengan waktu yang hilang itu. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan tentang keutamaan kalimat subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim. Atau subhanallahil azim wa bihamdih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang hasan, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, apa? Subhanallahil azim wa bihamdih, akan ditanamkan satu buah pohon korma di surga. Ini hadisnya sahih. Ya, Dan ini dibaca berapapun. Dan tidak mengganggu kita. Sambil duduk, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Naik mobil, lagi teringat apa yang kita lakukan, subhanallahil azim wa bihamdi. Zikir kapan saja, mutlak, bebas. Ditanam satu pohon, dua pohon, tiga pohon, empat pohon. Berapa banyak pohon yang ditanamkan untuk hamba ini. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari, di akhir Sahih Bukhari, Rasul Ali sallallahu alaihi mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan dengan lisan. Ya. Tetapi sangat berat timbangannya nanti di mizan, di timbangan amalan, dan sangat dicintai oleh Allah adalah kalimat subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama subhanallahil azim wa bihamdih. Kalau ini subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu berat sekali timbangannya pada hari kiamat. Faman saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, kalau waktu yang kita gunakan tadi habis untuk ya medsos itu digunakan untuk berzikir, yang memperberat amalan kita, yang memperbanyak tanaman-tanaman di jannah, di surga itu. Wallahi demi Allah, saya melihat tempat ini segar rasanya, banyak pohon. Ya. Ya. Bagaimana kalau di surga? Ya. Tanaman-tanaman dan tanaman di surga itu, ya, ada emasnya, mengandung emas. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, istana-istana emas, istana-istana megah. Iya. Seandainya waktu itu ya digunakan untuk yang seperti ini, maka akan sangat besar pahalanya di sisi Allah. Ini kalau hanya sekedar hilang waktu. Kalau sekedar hilang waktu enggak dapat apa-apa, ini saja sudah rugi. Tapi nyatanya bukan hanya hilang waktu. Terkadang mengumpulkan dosa. Mengumpulkan apa? Dosa. Bisa dosanya adalah ghibah, ngerasani orang, membicarakan orang, ghibah ya, lewat WA. Oh ini fulan, ya dijelek-jelekan. Oh iya, apalagi dalam grup. Wah betul sudah. Ya. Sepertinya sih diam, ya, mesem, ya kan? Wah ini orang kok kayaknya bagus banget, tenang, mesem. Padahal dia sedang ghibah ini, ya, sedang membicarakan orang, jelek-jelekan orang. Ya. Padahal, ya, ingat, menulis itu sama saja dengan berbicara, sama, hukumnya sama, ya. Ya, melakukan jual beli misalnya, ini dalam kehidupan sehari-hari, tidak ngomong, tapi lewat tulisan, saya jual tanah saya, ada meterai, tanda tangan, sambil bisu, membisu, kemudian yang menerima, lihat, juga sambil kasih apa duit, hanya a saja ya, kemudian tanda tangan, seret, sah tidak jual belinya, sah, secara hukum juga sah, hukum agama atau hukum ya masyarakat sah itu ya. Suami marah-marah sama istrinya, kemudian lewat WA, kamu saya cerai, ininya sambil senyum-senyum ya, tapi hatinya itu di SMS, cerai, jatuh talak. Ini kejelekan yang kedua. Bukan hanya habis waktu, sambil ngumpulkan dosa. Ngumpulkan dosa. Di antara dosanya ini, mungkin ghibah. Atau melihat sesuatu yang haram, mengumpulkan lagi dosa. Kerugian berikutnya, rusaknya jasad, rusaknya badan. Rusaknya jasad, rusaknya apa? Badan. Setidaknya besok paginya ya malas, tidak semangat ya, ya bawa mobil sambil apa ya kriip-kriip matanya ya, kakinya enggak tahu nginjek apa ya, dikira rem malah apa gas ya, taib ya. Nah wong ini mobil apa namanya, mobil apa matic ya kan, dikira ada apa namanya ya, koplingnya cari kopling, akhirnya dapat apa? Gas, minggir-minggir ke kanan, ya. Sudah celakaan, accident. Wabillah itu lemahnya badan. Dan secara yakni banyak berita-berita dan memang ini nyata. Ada orang kehilangan keseimbangan karena apa? Radiasi, karena sinyal macam-macam. Matanya rusak, ya. Juga sarafnya hilang. Kerugian secara jasad. Dan biasanya lemah akalnya juga. Lemah akalnya. Apalagi kalau kemudian ya kerusakan berikutnya. Ini kalau melihat kerusakan banyak sekali. Di antara kerusakan yang terjadi adalah kerusakan akidah. Ini yang parah ini. Kerusakan akidah. Kenapa demikian? Karena dalam media sosial ini orang bergaul bebas. Sebenarnya orangnya biasa-biasa saja, kalem-kalem saja. Tapi dalam dunia itu tadi, media sosial, dia bisa bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan orang-orang yang jelek. Bergaul dengan orang-orang tidak jelas. Bergaul dengan orang-orang pemikirannya rusak. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang ekstrim dan seterusnya. Ya. Dia layani, berbicara, seperti seterusnya. Sebuah kejadian ya, di apa namanya, ketika dulu rame-ramenya ada pengoboman di kota Madinah, ya, di kota Madinah ketika itu. Ya. Beberapa orang tertangkap. Ya. Tertangkap, dimasukkan penjara, ya, kemudian di apa namanya, diinterogasi dan seterusnya. Mereka ini bukan orang-orang yang bodoh, mereka itu cerdas, para insinyur, ya, tidak punya basic agama, para insinyur apa namanya, elektro dan seterusnya. Ya. Loh kok kamu bisa punya pemikiran seperti ini, ya, melakukan kerusakan di muka bumi? Ternyata dia dapatkan dari apa? Internet, belajar dari gurunya di internet, enggak tahu siapa gurunya. Masuk ke situs-situs yang ya tidak baik. Situs-situs yang menyebarkan pemikiran-pemikiran yang rusak. Ya. Kalau kemudian sampai kepada tingkat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci Allah Subhanahu wa taala, membenci agama yang mulia ini, membenci syariat ini, terus bagaimana? Ya, terus bagaimana? Ini kerusakan dari sisi apa namanya, akidah. Dan banyak, dan ada contohnya. Ini barangkali sebagian contoh. Sebagian contoh. Dan kalau Anda kita minta satu persatu, ya, efek-efek negatif, 1, 2, 3, saya yakin bisa menyebutkannya. Saya yakin demikian. Artinya, apa yang saya sampaikan di sini, ya, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, hanyalah sekedar pengingat, ya, pengingat, ya, betapa kita di akhir zaman ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan adanya, ya, satu sisi kemudahan, namun di sisi yang lain itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dilihat apakah kita menjaga batasan-batasan Allah atau tidak menjaga batasan-batasan Allah. Iya. Keluarga bisa rusak karena Facebook. Dan bukan satu dua orang yang mengadu kepada kita. Iya. Mengadu seorang suami kepada kita. Ustaz, istri saya, Ustaz. Kenapa? Iya. Tidak suka lagi dengan saya. Setiap hari berhubungan dengan orang yang tidak dikenal. Membuat janjian, hubungan. Ya, melalui Facebook. Hak-hak suaminya tidak lagi apa? Terpenuhi. Sampai kemudian terjadi apa yang terjadi. Rusak. Bahkan hubungan keluarga pun bisa renggang. Makanya ada istilah HP itu mendekatkan yang apa? Jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya. Sama-sama di meja makan bareng di sini. Ada ingkung, tahu ingkung ya? Ya. Ada makanan macam-macam itu ya. Ini bapak, ibu semua kumpul. Dekat. Tapi masing-masing apa? Ya, chatting. Chatting. Yang dekat jadi apa? Jauh. Jadi jauh. Hubungan keluarga ini jadi renggang. Sudah jarang ketemu, begitu ketemu, jauh. Ya. Dan juga ya di antara efek-efeknya subhanallah kita rasakan saat ini adalah kepekaan sosial yang semakin apa? Ya, menurun. Ya. Kepekaan sosial yang semakin menurun. Ya. Bagaimana mau peka? Ya. Tidak peka dia. Ya. Di dunia sekitarnya dia tidak peka. Nanti setiap hari hanya itu saja yang dia pikir. Pikir. Ya. Dan ingat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak jauh ya persangkaan kita bahwasanya musuh-musuh agama ini juga memanfaatkan apa namanya ya media ini untuk merusak generasi muda. Merusak generasi muda. Barangkali kita akan tutup ini dengan mengingatkan ini ya. Merusak generasi muda dengan media ini. Untuk merusak sebuah negeri ya. Di antara yang dilakukan adalah merusak para pemudanya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau betul-betul mempersiapkan para pemuda untuk kelanjutan perjuangan beliau. Beliau sangat perhatian dengan para pemuda. Dan Anda adalah para pemuda. Rasulullah SAW memperhatikan para pemuda sangat perhatian. Sangat perhatian. Dididik, diperhatikan. Sampai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, hari-hari menjelang wafatnya Nabi ya, Nabi membuat sebuah pasukan perang yang berjumlah ribuan orang dan beliau menunjuk sebagai panglima perang adalah seorang pemuda yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid umurnya belum genap 20 tahun. Ini berarti Nabi telah melakukan persiapan yang luar biasa. Sampai pasukan yang terakhir, bukan Abu Bakar yang ditunjuk, bukan Umar, bukan Utsman bin Affan, bukan Khalid bin Walid, ya, yang mereka adalah para ya, panglima-panglima yang sangat tangguh. Tetapi beliau menunjuk sahabat Usamah bin Zaid, yang menunjukkan beliau ini tidak kalah dalam masalah apa? Memimpin pasukan. Tugas yang sangat berat untuk menghadapi pasukan Romawi, yang kita mengerti betapa kuatnya Romawi ketika itu. Tidak ada yang menyangka Romawi akan kalah. Yang diutus adalah pemuda ini ya. Kemudian setelah itu Rasul beberapa hari wafat. Beliau wafat. Dan pasukan ini belum sampai ke Romawi mendengar kabar Rasul wafat. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Dan Abu Bakar tetap melanjutkan pasukan Usamah pergi ke Romawi. Dan ternyata mendapatkan kemenangan ya. Pemuda. Maka janganlah Anda sebagai pemuda ya, yang masih memiliki kekuatan, yang masih memiliki umur yang panjang insya Allah ya, yang masih memiliki sekian banyak apa namanya kemampuan, jangan sampai dirusak ya. Jangan sampai dirusak oleh musuh-musuh agama ini, musuh-musuh bangsa ini ya. Sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, sibukkan dengan sesuatu yang baik, sibukkan dengan sesuatu yang Allah ridhai, sehingga Anda akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijaganya orang-orang yang soleh. Safinah Maula Rasul alaihi salatu wassalam, Ashabul Kahfi ya, para pemuda yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, maka kami pun tambahkan hidayah kepada mereka. Ini barangkali ya saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, ya, apa yang bisa kita sampaikan ya, berupa nasihat yang sedikit namun semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan Anda semuanya. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.